إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وبعد، أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak nikmat dan sekian banyak anugerah, tidak mungkin setiap kita merincinya. Semua itu adalah berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Marilah kita senantiasa mensyukuri dan jangan sekali-kali mengkufuri. Mensyukuri berarti nikmat berikutnya, dan dengan mengkufuri berarti menantang azab darinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sejauh manakah kita menjadi pengikut, lalu kita mengikuti apa yang menjadi jejak dan apa yang menjadi derap perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada saya pribadi dan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kembali dan selalu mengingat apa yang menjadi khuttah dan garis perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya adalah Rijalun Sadaqu Ma Ahadullaha Alaihi. Kalau diterjemahkan adalah mereka orang-orang yang senantiasa memenuhi apa yang menjadi ikatan perjanjian mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minin, dan ada sebagian dari orang-orang yang beriman, rijalun, mereka adalah bukan sekedar laki-laki, tetapi mereka adalah para tokoh dan para pembesar, para pahlawan dan para kesatria. Sadaqu, mereka semua adalah benar-benar benar. Ala ma ahadu alaih, atas apa yang mereka ikrarkan, atas apa yang mereka janjikan, atas apa yang mereka ikat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka itu adalah digambarkan oleh Allah, wa minhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang menemui ajalnya, di antara mereka ada yang menemui matinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantadhir, di antara mereka juga adalah tidak sedikit orang yang menunggu dua pilihan, antara al-istishhad, mati dalam keadaan syahid, meninggikan kalimah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan antara mereka meraih pertolongan dan kemuliaan di dunia ini karena Allah berikan keberkahan atas apa yang mereka perjuangkan di dalam hidup mereka. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah. Beliau mengatakan, qala al-Waqidi, seorang ulama ahli sirah mengatakan, al-Waqidi, lamma jalal muslimuna yaum Uhud tilkal jaulah, ketika kaum muslimin sedang berkecamuk dalam perang Uhud, wanada iblis, kemudian iblis memberikan waswas, memberikan berita gosip, qila qutila Muhammad, dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Lalu kemudian Marra Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr melewati. Pada saat itu beliau sedang yuqatil, berperang. Tetapi pada saat itu beliau melihat Umar bin Khattab beserta beberapa sahabatnya. Lalu kemudian bertanya kepada Umar dan yang lainnya, "Ma yuq'idukum? Apa yang menyebabkan kalian duduk, termenung, terpaku mendengar berita meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Qalu, kemudian mereka mengatakan, "Kutila Rasulullah, Rasulullah terbunuh." Begitu isu dan berita yang menyebar. Lalu kemudian kata Anas bin Nadhr, kata beliau, "Fama tasna'una bil hayati ba'dahu?" Apa arti suatu kehidupan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal? Lalu kemudian beliau mengatakan, "Famutu ala ma mata alaihi Rasulullah." Kalau kalian mendengar bahwa Muhammad telah mati, maka matilah kalian di atas apa yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di atasnya. Lalu sahabat bernama Anas bin Nadhr ini berangkat berperang dengan penuh kegigihan, sampai dengan di akhir hayatnya adalah bahwa beliau terpukul, beliau terlukai, dan beliau terkena dengan senjata tidak kurang dari 80 pukulan, 80 luka. Ya majumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah dahulu orang yang mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diikuti selain Muhammad Rasulullah, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Komitmen mereka adalah mereka berjuang, mereka berjihad, mereka berperang meninggikan la ilaha illallah sebagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dan berjuang meninggikan la ilaha illallah. Demikianlah beliau mengatakan, "Famutu, matilah kalian ala ma mata alaihi Rasulullah, matilah kalian di atas apa yang Rasul mati di atasnya." Kalau Rasul mati dalam keadaan meninggikan la ilaha illallah, maka kita semua sebagai pengikutnya hendaknya mengikuti jejak itu dan mati di atas menegakkan la ilaha illallah. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, mereka adalah orang-orang yang benar, benar di atas pengakuan, benar di atas komitmen, benar di atas ikatan, dan benar di atas janji mereka bahwa Allah yang berhak diibadahi, bahwa Muhammad yang berhak diikuti. Dan karena itu jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengkaji berapa banyak apa yang ditinggalkan Rasulullah belum kita menyentuhnya. Kita adalah bisa jadi termasuk masih orang yang sibuk, sibuk dengan harta, sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan pekerjaan. Sementara mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah sebelum kita, mereka sibuk untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika mereka mendengar bahwa Rasul mereka meninggal, mereka justru bukan semakin melempem, tetapi mereka justru semakin bangkit semangatnya. Aku siap mati di atas apa yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di atasnya. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sirah, ini adalah perjalanan, dan ini adalah perjalanan umat Islam sepanjang masa sampai akhir zaman. Setiap mereka yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mempertanyakan apa ikatan dia dengan Allah, apa ikatan dia dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia bisa temukan dari generasi-generasi sebelum kita, apa yang kita telah lakukan selama ini, lalu kemudian apa yang menjadi gairah di dalam hidup ini. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bergairah menumpuk harta dan benda, ketika kita berbangga dengan jabatan dan status, ketika kita bangga dengan anak dan banyak, semua itu ternyata kita akan tinggal, dan yang kita akan hadapi adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka telah berbuat apa yang kita sudah perbuat, Mereka telah membuktikan kesetiaan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kesetiaan kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak membuat dirinya jaya. Mereka tidak membuat namanya menjadi harum. Mereka hanya ingin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Al-Qur'an, As-Sunnah, As-Syariah, Al-Islamiyah ini tegak, sehingga mereka berkorban dengan nyawa, sehingga mereka berkorban dengan benda, seluruh apa yang mahal dan apa yang murah dalam dirinya dia korbankan karena mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jemaat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditetapkan di atas sunnah Muhammad, istiqomahkan di atas risalah Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sarikan ayat surat Al-Ahzab ditambah dengan sirah Anas ibnu Nadhr. Apa yang kita bisa sarikan? Apa yang kita bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh? Bahwa kita adalah umat Muhammad, bahwa kita adalah pengikut sahabat. Yang pertama adalah bahwa ternyata ahdu as-sabiqin adalah al-istishhad au an-nasr. Apa yang menjadi komitmen mereka, orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, dicontohkan dan dijadikan panduan oleh mereka adalah Muhammad Rasulullah. Bahwa dalam hidup ini adalah imma al-istishhad, mati dalam keadaan mati syahid, meninggalkan ataupun meninggikan la ilaha illallah, atau mereka memperoleh pertolongan dari Allah atas perjuangan yang mereka perjuangkan. Jadilah bagian dari barisan ini dan jangan menjadi bagian dari orang-orang yang mutakhallifin, terlambat dari jalan ini. Kedua adalah setiap kita hendaknya selalu terngiang dengan apa yang dikatakan oleh Anas ibn Nadhr, bahwa kata beliau, qumu famutu bima mata alaihi Rasulullah, bangkitlah kalian, matilah kalian di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di atasnya. Jadi kalau Rasul mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, setiap kita adalah cara dan sunnahnya adalah mati pula di atas jalan Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah. Dan itu ternyata terus menerus tanpa putus generasi demi generasi. Berikutnya adalah selalu mengikuti pendahulunya. Yang ketiga adalah bahwa kita semua adalah sebagai generasi yang datang bahkan di akhir zaman. Siapa yang ingin menjadi orang yang baik, siapa yang menjadi orang yang teladan, maka hendaknya teladanilah, ikutilah rijal, a'lam, nubala, pahlawan yang telah tersirat di dalam kitab-kitab sirah, di dalam sejarah, antara lain adalah Anas bin Nadhr. Jadilah pahlawan seolah Anas bin An-Nadhr, yang dia adalah justru memberi semangat pada saat orang sedang terkena fitnah bahwa Rasul adalah mati terbunuh. Jamaah-jamaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil pelajaran. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur al muslimina wal muslimat. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل زمان وفي كل مكان يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى